Oke, yang berikut ini untuk Anda semuanya. Wonosari Gunung Kidul bergetar. Wonosari Gunung Kidul bergoyang. Vibre. Viola. Polisi, polisi, polisi. Rompi pangka di kanan.